Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, institusi pendidikan di tanah air masih salah dalam menerapkan model pembelajaran storytelling di tingkat sekolah menengah yang idealnya akan mendorong kemampuan para siswa dalam melakukan pengamatan dan penelitian hingga mempresentasikan hasilnya di kehidupan sosial. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah penerapan storytelling yang salah itu masih bisa diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter? Mau ngomong karakter apa? Konsep-konsep dasar aja dimanipulasi. Jadi kalau ditanya, di mana sih akar permasalahan pendidikan kita? Semua. Dari bayi sampai nenek-nenek juga udah tahu. Jadi Bapak melihat banyak yang harus dibongkar dan dibenahi ya Pak? Bongkar. Seluruh 99% pejabat Dikbud itu pindahin aja ke Departemen Agama supaya sadar gitu. Orang Departemen Agamanya dibuang ke laut aja gitu. Nengok yang kecil-kecil aja lah, kalau kita ngerjain yang kecil nggak mampu, kita nggak pantas dapat yang besar, itu aja. Nah, perlukah kita menengok ke negara tetangga untuk melakukan pembenahan? Perlu. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini bodoh dan terbelakang kalau kita nggak pernah nengok tetangganya, tetangga kita. Yang cilaka yang disuruh nengok itu anggota DPR. Jadi dia sampai ke negara tetangga, bukan dari halaman tetangga melihat halaman kita, oh halamannya rumah kita, ternyata rumputnya jelek ya, kering ya, bukan itu. Kalau itu masih mending. Ini dia masuk ke dapur tetangga itu nyolong garpunya. Loh kalau nggak percaya coba lihat di ruang kerja sama rumah anggota DPR yang suka studi banding itu. Itu souvenir-souvenir dari tempat-tempat yang dikunjungi. Dari parlemen di Belgia, di mana-mana itu bukan souvenir. Itu nyolong dari meja mereka gitu. Segala macamnya diambil untuk jadi kenang-kenangan. Sehingga beberapa negara yang tahu kayak di Jerman, di Belanda itu, protokolnya udah tahu, sengaja asbak gelas-gelas itu, sengaja dibuang, disodorkan itu supaya untuk dicuri. Karena mereka tahu udah pasti hilang gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Paz FM.